Apakah betul politik diajarkan dalam Islam? Apakah Nabi juga berpolitik? Islam mengajarkan siasat, siasat syar'iyah. Ya. Apakah siasat itu politik? Ya, kita perlu tahu apa makna politik, ya. Pelajari dulu. Tapi kalau siasat syar'iyah betul diajarkan oleh Islam. Dan apa makna siasat? Siasat syar'iyah yakni kalau terkait dengan umat, yakni mengatur umat, membimbing mereka dengan cara yang syar'i, ya, mengatur berbagai urusan kehidupan mereka dengan cara yang syar'i. Di sana ada aturan terkait dengan perekonomian, di sana ada aturan terkait dengan hukum pidana, di sana ada aturan terkait dengan hukum bertetangga dan lain-lain. Seorang pemimpin muslim dan ulama diajari oleh Islam untuk siasah syar'iyah, mengatur itu semua dengan cara yang syar'i. Dalam bernegara juga ada siasah syar'iyah, bagaimana mengatur umat dalam suatu negara. Itu yang diajarkan Islam. Kalau politik dengan makna politik yang sekarang ini, politik praktis, ya, berpartai, kemudian saling menjatuhkan antara satu partai dengan yang lain, kemudian saling mencela dan mencaci maki dan mencari aib antara satu partai dengan yang lain, kemudian memecah belah persatuan kaum muslimin dengan membangun loyalitas di atas partai-partai, kemudian saling menjegal antara satu calon dengan yang lain dan terus bersaing. Setelah satu jadi, yang lain tetap menjadi oposisi dan berupaya untuk mencari aibnya untuk dijebloskan ke penjara. Kemudian menyebar duit untuk mencari suara dan seterusnya. Kalau ini yang dimaksud dengan politik, maka Islam berlepas diri darinya. Sama sekali Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Ya. Islam mengajarkan bagi masyarakatnya untuk taat kepada pemimpin yang muslim, seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang sebelumnya. Islam mengajarkan rakyatnya untuk mendoakan pemimpin yang muslim agar mendapat taufik dari Allah. Itu diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan pemimpin untuk menunaikan haknya, yakni hak rakyat, menjalankan kewajiban mereka, menyayangi rakyat, mengatur dengan baik sesuai dengan yang diajarkan oleh agama yang mulia ini. Itu diajarkan oleh Islam. Nah, siasat syar'iyah, bagaimana pemimpin memimpin rakyat, bagaimana rakyat menyikapi yang baik pemimpinnya, itu yang diajarkan Islam.